Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ثُمَّ أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ Ma'asyiral muslimin barakallahu fikum. Melanjutkan pembahasan kita dari kitab tauhid pada bab majaa firriya. Bab yang telah datang tentang ancaman peringatan dari riya. Kita masuk hadis kedua. قال المؤلف رحمه الله وعن أبي سعيد مرفوعا dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri marfu'an, marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala ukhbirukum, ala ukhbirukum, maukah? Ala di sini huruf arab, huruf yang mengandung makna sesuatu yang ditampakkan. Maukah aku khabarkan kepada kalian bima huwa akhwaf alaikum indi, dengan suatu perkara yang lebih aku khawatirkan, dengan perkara yang aku lebih khawatirkan di sisiku atas kalian. Minal Masih Ad-Dajjal, dibandingkan kekhawatiranku kepada kalian terhadap fitnah Masih Ad-Dajjal. Nah, maukah aku kabarkan kepada kalian suatu perkara yang itu lebih aku khawatirkan di sisiku kepada kalian, yang itu minal daripada fitnahnya Masih Ad-Dajjal, fitnahnya Dajjal. Qalu bala. Qalu, para sahabat menjawab, bala, tentu saja. Bala, tentu saja. Karena pada awalnya pakai huruf hamzah, ala. Maka jawabannya bala. Tentu saja, ala. Beliau menjawab, perkara yang paling aku khawatirkan menimpa kalian, yang itu lebih aku khawatirkan daripada kekhawatiranku menimpa atas kalian Dajjal, Apa itu? Asyirkul khafiyyu. Syirik yang khafi, samar. Khafi maknanya samar, tidak terlihat. Yakumu rajulu fayusalli. Seorang berdiri lalu sholat. Fayuzayyinu sholatahu. Lalu dia bagus-baguskan sholatnya. Kenapa dia memperbagus gerakan-gerakan sholatnya? Lima yara min nadhari rajulin ilaih. Lima yara, karena melihat kepada dia seorang. Karena melihat, na'am min nadhar, dari pandangan orang kepada dia. Dia sholat tiba-tiba mendengar, melihat ada orang di belakangnya, atau di sampingnya, atau di depannya, yang akan bisa memuji, menyanjung, mengangkat kedudukan dia di dunia, pujian-pujian. Lalu dia bagus-baguskan sholatnya. Hadis rawahu Ahmad. Hada hadis barakallahu fikum, kata beliau, ala ukhbirukum ala adatu arad, alat untuk arad, menampakkan sesuatu, menawarkan sesuatu. Wal ghardu minha, adapun tujuan disebutkan kalimat ala, tanbihul mukhatab, tanbih, peringatan orang yang diajak bicara. Orang yang diajak bicara supaya perhatian. Maukah saya khabarkan? Orang yang tadinya tidak perhatian ketika diajak bicara, perhatian. Ada apa? Tanbih. Wahuwa ablagh min adamil ityan biha. Maka kalimat ala ini ablagh, lebih tandas. Lebih tandas dalam sebuah kalimat daripada tidak menyebutkannya. Begitu. Jadi ketika dibawakan kalimat ala, ini kalimat lebih tandas untuk lebih diperhatikan. Apa yang beliau sebutkan? Ala ukhbirukum, maukah aku khabarkan atas kalian? Apa yang akan beliau khabarkan? Ukhbirukum, aku khabarkan. Karena beliau seorang nabi. Nabi itu artinya orang yang menceritakan. Namanya nabi. Nabi itu orang yang mengkhabarkan khabar-khabar dari langit ketujuh. Yang beliau dapatkan ilmunya dari Jibril alaihi salam. Wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah ketika dia bicara itu dari hawa nafsu, tapi wahyu yang diturunkan oleh Allah. Maka maukah aku khabarkan atas kalian bima huwa. Bima huwa, ma di sini bima. Dengan perkara yang itu, akhwaf. Ma disebut dalam bahasa Arab isim mausul. Isim yang berfungsi menyambung kalimat yang depan dan belakang. Bimakna alladhi. Yang diterjemah dengan makna alladhi. Dengan sesuatu yang itu lebih aku khawatirkan alaikum indi. Perkara yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian. Ai indi, di sisiku, inda rasul. Jadi ada suatu perkara yang sesuatu ini lebih beliau khawatirkan akan menimpa kalian dari Dajjal. Dajjal adalah pembawa fitnah. pengerusak akidah, pengerusak agama, Dajjal. Namun beliau katakan, perkara ini lebih aku khawatirkan. Karena Dajjal nampak dengan mata. Terlihat, tertulis di jidatnya, kafaro, kafaro, bisa dibaca. Orang mukmin bisa membaca, kafaro itu Dajjal. Tidak samar. Tapi ini ada sesuatu yang lebih mengerikan dari fitnahnya Dajjal. Apa itu? Syirik khafi. Di sini kata beliau, di sisi Rasul. Li'annahu min rahmatihi. Karena ini diantara sifat rahmatnya Nabi. Bil mu'minin. Kepada orang mukmin. Ya khafu alaihim kullal fitan. Di antara sifat rahmat yang ada pada beliau adalah kekhawatiran menimpa orang mukmin fitnah-fitnah, ujian-ujian yang merusak agamanya. Tayyib, wa adamu fitnah fil ard hiya fitnatul masih ad-dajjal. Dan sebesar-besarnya fitnah di muka bumi ini, itu fitnahnya Dajjal. Nah, fitnah yang sangat dahsyat. Dalam hadis Muslim, Nabi bersabda, ma baina khalqi Adam ila qiyamis sa'ah. Semenjak Allah ciptakan Nabi Adam sampai tegaknya kiamat, amrun akbar, ada perkara besar minad dajjal, dari fitnahnya Dajjal. Dajjal ini fitnah yang menguji umat manusia, sehingga setiap nabi dan rasul illa andara ummatah, selalu mengingatkan umatnya dari fitnahnya Dajjal, Dajjal, Dajjal. Lakin khawfu an-nabi, namun kekhawatiran Nabi sallallahu alaihi wasallam min fitnati hadha syirkil khafi asyaddu min khawfih. Namun kekhawatiran beliau dari fitnah syirik khafi ini lebih beliau khawatirkan min fitnati al-masih ad-dajjal. Betul, fitnah Dajjal itu fitnah yang mengerikan. Yang punya iman akan dikejar untuk jadi orang kafir dan jadi pengikutnya. Fitnah Dajjal sungguh mengerikan. Dan ini terjadi terus silih berganti pada umat-umat terdahulu dan umat terakhir ini. Sampai akhirnya nanti Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihissalam. Barakallahu fikum. Yang dia akan menyebarkan fitnah di tengah manusia. Layan firun nas minad dajjal fil jibal. Sampai kata Nabi dalam hadis Muslim, ketika munculnya Dajjal ini nanti, orang akan lari dan lari ke gunung-gunung menyelamatkan agamanya. Sungguh mengerikan fitnah Dajjal. Dan Dajjal akan diikuti kaum Yahud. Orang Yahud akan menjadi pengikutnya Dajjal yang akan menyebarkan kerusakan di jagat raya ini. Sab'una, 70 orang dari pengikut Yahud mengikuti Dajjal dan menyebarkan fitnah di muka bumi ini. Selanjutnya, namun fitnah yang lebih mengerikan adalah fitnah syirik khauf. Wa inna ma kana dzalik, kenapa beliau lebih khawatir menimpa umat ini dari fitnah syirik khafi daripada fitnah Dajjal? Inna ma kana kadzalik li anna takhallusa minhu sa'bun jiddan, karena menyelamatkan diri dari syirik khafi itu sa'bun jiddan, sulit sekali. berat sekali. Kalau Dajjal nongol, kita tahu tertulis kafara, lari ke gunung, selamat. Tapi kini syirik khafi muncul di hati kita. Muncul di hati kita. Dia muncul di tengah ibadah kita. Dia muncul merusak ibadah kita. Itu yang lebih mengerikan. Syirik khafi, riya. Oleh karena itu kata salaf, qala ba'du salaf, Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, berkata ba'du salaf, kalau tidak salah adalah Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, majahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha ala al-ikhlas. Majahadtu nafsi ala syai'in mujahadatuha ala al-ikhlas. Tidak ada suatu perkara yang aku telah bersungguh-sungguh jahatu, yang aku telah bersungguh-sungguh menyelamatkan diriku ala syai' atas sesuatu. Sesuatu maksudnya riya. Mujahadatuha alal ikhlas, yaitu memperjuangkan untuk selalu ikhlas. Mujahadatuha alal ikhlas, memperjuangkannya diriku alal ikhlas untuk selalu di atas ikhlas. Sejak mulai berbuat, diikhlaskan. Di tengah dia beramal, diikhlaskan. Selesai dari sebuah amal, diikhlaskan. Itu berat sekali. Mungkin awal dia melangkah, saya berdakwah ilallah, ikhlas lillah. Di tengah perjalanan, disodorkan kepada dia dunia. Dunia yang menggiurkan. Akhirnya dia terpleset dengan dunia. Tidak lagi membela al-haq, tapi membela diri. Kenapa? Tidak adanya ikhlas di dalam dia mempertahankan agama ini. Dunia mengfitnah, orang jadi tidak ikhlas. Pujian menjadi orang, diuji dengan pujian pun jadi rusak, tidak lagi ikhlas membela agama ini. Berubah menjadi membela kepentingan dirinya sendiri. Sungguh ujian besar. Maka oleh karena itu kata Sufyan, betul. Memperjuangkan untuk ikhlas, ini perkara yang jahat tuh. Saya telah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk selalu ikhlas. Karena beratnya ikhlas. Barakallahu fikum. Karena dikatakan ikhlas, hati itu ikhlas. Padahal yang dinamakan qalb, liyataqallabu. Karena hati dikatakan qalb, berbolak-baliknya hati. Berbolak-balik, kadang kemarin ikhlas, besok tidak berubah. Akan berubah menjadi tidak ikhlas. Dulu ikhlas, besok tidak ikhlas. Bisa. Perubahan hati begitu cepat. Yusbihu mu'min. Yusbihu rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Di waktu pagi masih mu'min, sore sudah berubah menjadi orang kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu rajulu kafira. Di waktu sore masih mu'min, besok pagi berubah jadi orang kafir. Apa sebabnya? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia tukar. Dia tukar prinsip-prinsip agamanya dengan apa? Dunia. Yang di muka dunia ini banyak. Ujian, harta, kedudukan. Itulah keikhlasan. Sungguh berat, kata salaf. Dan salaf sudah membuktikan. Memang demikian. Dan kalau antum ingin membuktikan, memang demikian, kata salaf. Berat. Qala an-nabiyyu, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as'adun nas. Dalam hadis sahih, as'adun nas bisyafa'ati. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku. Siapa orang yang paling berbahagia mendapatkan syafaatnya Nabi? Na'am, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Siapa saja yang mengucapkan La ilaha illallah. Kalimat yang ringan, La ilaha illallah. Ringan. Tetapi yang berat ini, Khalisan min qalbihi. Murni dari dalam hatinya. Ketika orang mengucapkan La ilaha illallah, berarti telah mengatakan, Ashhadu, saya bersaksi. Tidak ada sesembahan yang benar untuk saya sembah kecuali Allah. Berarti semua praktek-praktek kesyirikan yang disembah dari selain Allah ditinggalkan. Itu orang ikhlas. Berarti semua ibadah hanya untuk Allah. Itulah ikhlas. Dan ini yang menjadikan orang itu berbahagia nanti mendapatkan syafaat. Berarti ada orang yang mengucapkan La ilaha illallah tidak ikhlas. Na'am. Idza ja'al munafiqun qalu nasyhadu innaka la rasulullah. Apabila datang kepada engkau Muhammad orang-orang munafikin mengatakan asyhadu annaka rasulullah, saya bersumpah kamu utusan Allah. Asyhadu an la ilallah wa annaka rasulullah. Di hadapan rasul ucapannya. Tetapi di belakang sana orang-orang ini mengatakan la tunfiku ala man inda rasulillah hatta yanfadu. Jangan kalian bantu orang-orang yang berada di sisi rasul hatta yanfadu, sehingga dakwahnya rasul bubar. Lihat, senang kalau dakwahnya rasul bubar. Dakwatu tauhid, dakwatu sunnah. Itu berarti tidak jujur. Kalau dia jujur membela rasul, membela tauhid, membela sunnah. Bukti tidak jujur di belakang. Tidak berani di depan. Mainnya di belakang. Memang mereka tidak berani di depan. Kalau di depan ketahuan kami orang jahat. Makanya di belakang. Di belakang layar, kata orang. Kalau ini betul-betul di belakang rasul mengucapkan kalimat ini. Gembosin namanya. Demikian pula orang-orang yang tidak jujur ini mengucapkan kalimat syahadat tapi tidak jujur, di mana tempatnya? Innal munafiqin fid darkil asfal minan nar. Lihat. Orang munafikin i'tikadi tadi di keraknya neraka. Di tempat yang paling dasar dari neraka. Karena mereka sangat jahat terhadap Islam dan kaum muslimin. Itu tidak ikhlas. Maka harus ikhlas. Menerima semua yang datang dari Allah dan Rasul. Wala yakfi mujarradul lafti biha. Tidak cukup, kata Syekh, sekedar mengucapkan saja. Tidak cukup. Harus dia masukkan ke hati. Dan dibuktikan dalam kehidupan. Bala buddha min ikhlas. Bahkan harus ikhlas. Wa a'mal yata'abbadu bihal insan lillah. Beramal. Dan amal-amal. Wa a'malu yata'abbadu bihal insan. Dan amal-amal yang dilakukan oleh seorang. Itu lillah. Murni untuk Allah. Berbicaranya. Karena betul-betul mengharapkan ridho Allah. Diamnya pun betul-betul ingin mendapatkan keselamatan dari sisi Allah. Beramalnya pun betul-betul mengharapkan pahala dari sisi Allah. La yuriduna minkum jazaan wala syukura. Inna nakhafu bi rabbina yawman abusan qamtarira. Kami tidak menginginkan kepada kalian balasan jazaan wala syukura. Balasan atau ucapan terima kasih. Nah, kami hanya menginginkan, hanya takut. Innamana khawfu min rabbina, kami hanya takut kepada Rabb kami. Takut kepada Allah menjadikan amal jadi ikhlas. Mengharapkan pahala, takut dari azab. Itulah keikhlasan amal, dan ini berat. Sehingga kembali kepada hadis, perkara yang paling aku khawatirkan atas kalian di sisiku, yang itu lebih aku khawatirkan minal masih ad-dajjal. Kenapa dikatakan al-masih? Al-masih ai mamsuh al-ain al-yumna. Mamsuh artinya adalah ditutup, masaha, dihapus. Artinya ditutup matanya yang kanan. Jadi mata yang kanan itu tidak lihat, ditutup oleh Allah, tertutup. Tertutup, tidak bisa melek, ditutup oleh Allah. Mamsuhul ain, mata yang kanan itu tertutup. Mari katakan, Masih ad-Dajjal. Fadzakaron Nabi, dan Nabi menyebutkan dalam hadis sahih, Naam, aibain bid-Dajjal. Nabi menyebutkan, aibain, dua aib, cacat. Cacat yang dimiliki oleh Dajjal. Apa cacatnya? Ada dua. Baik. Sebagaimana hadis muttafaq alaih, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wasallam dari Anas ibni Malik, dari Anas ibni Malik radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, di antara ucapan beliau, ma min nabiyyin illa waqad andara ummatahu al-a'war. Tidaklah seorang nabi kecuali mengingatkan kaumnya dari al-a'war. Al-a'war al-kadzdzab. Di sini Nabi sebutkan ahaduhuma hissiyun. Cacat yang hissi. Hissi itu nampak, terlihat. Bisa diraba, bisa dilihat. Apa itu? An-Dajjal a'warul ain. Dajjal itu a'war. A'war itu picai. Kata orang, picai itu yang kanan tidak melihat, ditutup oleh Allah. Yang kanan. Kama qala Nabi. Sesungguhnya tidak ada seorang nabi kecuali mengingatkan kaumnya dari fitnah Dajjal al-a'war. A'war itu bahasa Arabnya tidak melihat mata yang kanan atau salah satu dari matanya. Innallaha la yakhfa 'alaikum. Sesungguhnya Allah tidak samar atas kalian. Innahu laisa bi'a'war. Sesungguhnya Allah itu tidak a'war. Wa inna dajjal a'waru al-'ain al-yumna. Tapi kalau Dajjal itu jelas. Apa itu? Yang kanan tidak melihat. Hadis dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Muttafaq alaih. Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi, Dajjal di sini betul-betul makhluk yang punya dua mata. Jangan ditafsirkan, oh itu orang yang materialis. Memandang urusan hidup hanya sebelah mata. Itu pemikiran saja. Ini pemahaman Mu'tazilah. Ini pemasuk pemikiran-pemikiran Mu'tazilah. Tidak yakin dengan sabda Nabi. Nabi mengatakan, innahu wa inna dajjal a'war a'inal yumna. Dajjal itu tidak lihat mata yang kanan. Betul-betul dua mata, tapi yang satu tidak lihat. Terlihat betul. Sehingga tidak betul kalau diterjemahkan Dajjal itu maksudnya pemahaman sekuleris. Hidup hanya urusan harta, tidak memandang agama. Bukan. Betul-betul ada. Yang kedua, aibnya Dajjal yang kedua, wahuwa Dajjal. Dajjal sikhatun mubalaghah. Bentuk sangat. Maknanya sangat. Ayuqal bi anahu nisbah ila wasfil mulazim. Atau disandarkan kepada sifat yang lazim bagi dia. Apa itu? Dajjal wal kadib. Dajjal itu adalah pendusta. Jadi sifatnya Dajjal secara maknawi itu pendusta. Watambih. Wa huwa rajulun min bani Adam. Dan Dajjal ini seorang dari kalangan anak Adam. Tayyib, dari kalangan anak Adam, walakinallaha subhanahu wa ta'ala bihikmatih, Namun dengan sebab hikmahnya Allah, hikmahnya Allah, yukhrijuhu liyaftinan nas bihi. Allah akan keluarkan Dajjal ini di akhir-akhir zaman nanti, yang disebut ini, untuk membuat fitnah di tengah umat manusia. Wa fitnatuhu azimah, fitnahnya sangat besar. Bahkan kata Nabi, idma fid dunya, bahkan semenjak Allah menciptakan dunia ini, mundu khalaqo Adam, ila antakumas sa'ah, sampai hari kiamat, barakallahu fikum, fitnatu asyad, akan ada fitnah yang sangat mengerikan, min fitnati dajjal, wal masihid dajjal, fitnahnya dajjal, fitnah para pendusta. Sayakuna fi akhir zaman, dajjalun kadzabun, kulluhum yas'amuna annahu nabi. Akan muncul di tengah umatku nanti, para dajjal-dajjal, lihat, para pendusta-pendusta besar, yang semuanya mengaku nabi. Jadi orang yang ngaku nabi juga disebut apa? Dajjal. Artinya dajjal di situ pembuat fitnah. Dan fitnahnya betul-betul terjadi. Bukankah Mirza Ghulam Ahmad mengaku sebagai nabi? Itu fitnah. Sehingga banyak terbawa. Tayib. Dan ini fitnah. Apa buktinya fitnah? Banyak orang yang terbawa oleh fitnahnya pemahaman ini. Barakallahu fik. Dan juga Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Al-Masih tadi yang matanya ditutup satu. Si Dajjal, si pendusta besar ini. Yang akan muncul nanti di akhir zaman. Sabatat bihil ahadis. Kata Syekh, telah ditetapkan tentang kisahnya Dajjal di dalam hadis-hadis. Washtaharat, dan telah masyhur hadisnya. Hatta kana minal ma'lum bid-darurah. Sehingga fitnah Dajjal ini muncul, beritanya sudah masyhur. Bahkan termasuk perkara yang darurah. Semua orang itu hampir-hampir tahu. Asy-Syaikh Albani memiliki sebuah risalah. Kisah Al-Masih Ad-Dajjal wa nuzuli Isa alaihi salam wa kitalihi iyah. Kisahnya Al-Masih Ad-Dajjal dan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Dan Nabi Isa membunuh Dajjal. Asy-Syaikh Albani menyebutkan dalam risalahnya, itu hadisnya adalah mutawatir. Beliau sebutkan dari 31 sahabat meriwayatkannya. Ya. Adapun tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman, beliau sebutkan dari 9 sahabat. Lihat. 31 sahabat menceritakan tentang kisahnya Dajjal. 9 sahabat menceritakan turunnya Nabi Isa di akhir zaman. Begitu. Demikian pula ada 14 ditambah-tambahan syawahid yang lain. Ada 14 semuanya dari kalangan sahabat yang meriwayatkan turunnya Nabi Isa alaihi salam dan munculnya Dajjal di akhir zaman. Hadisnya mutawatir. Namun, di mukaddimah risalah beliau ini, beliau menulis risalah ini dalam rangka meluruskan adanya pihak-pihak yang tidak setuju tentang hadis yang mutawatir ini. Seperti beliau sebutkan, maka fama farqu baina ta'wil ha'ula, yang mentakwilkan tadi, Dajjal itu maksudnya adalah yang bikin kekacauan, fitnah, pemahaman sesat seperti tadi, materialis, sehingga memandang urusan hidup dengan sebelah mata, tidak memandang akhirat. Jadi Dajjal itu tidak ada, cuman kisah saja, begitu diingkari. Dan diantaranya kata Syekh Albani yang meragukan hal ini, Beliau sebutkan namanya. Wa min ashhuri haula. Di antara mereka-mereka yang masyhur meragukan hadis ini adalah kata beliau Muhammad Abduh. Fa innahu yaqul. Beliau mengatakan fi hadis nuzul Isa taratan bi annahu hadisul ahad. Hadisnya ahad. Kalau masalah akidah harus mutawatir. Ini hadis ahad, jadi tidak diterima. Ini Mu'tazilah. Muhammad Abduh. Contoh. Padahal ini orang sekelas beliau. Lalu bagaimana dengan orang awamnya? Ini sekilas saja ucapan Syekh Albani. Lebih lengkap, baca sendiri. Risalah Syekh Albani membantah pemahaman Muhammad Abduh tadi. Yang meragukan hadis ini, dianggap hadis ahad. Atau bahkan dibantah. Itu kan cuma kisah bagaimana orang yang punya pandangan yang tidak lurus. Begitu. Barakallahu fik. Terusnya. Ini yang pertama. Jadi, kisah turunnya, munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, hadisnya itu masyhur bidarurah. Ma'lum bidarurah. Sudah hadisnya mutawatir. Yang kedua. Berarti bukan hadis ahad. Kalau Mu'tazilah tidak mau percaya dengan hadis ahad, kalau dalam bab akidah. Kalau akidah, harus mutawatir. Tayyib. Ini hadisnya mutawatir. Ditolak juga? Itulah. Maka ahlus sunnah wal jamaah meyakini. Turunnya Nabi Isa, munculnya Dajjal, ada benarnya. Makanya kitab-kitab akidah para ulama, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Lum'atul I'tiqad, Syekhul Islam dalam kitabnya Aqidah, hampir-hampir para ulama itu mencantumkan ini dalam aqidah. Yang harus diyakini. Yang kedua, supaya tidak ragu. Apa iya ada Dajjal? Yang kedua, li'anna nabiyya dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam amara ummatahu ayyata'awwadzu billah minhu fi kulli salatin. Yang kedua, munculnya Dajjal itu ada karena Nabi amara umatahu, menyuruh umatnya. Apa yang beliau suruh kepada umatnya? Barakallahu fikum. Beliau memerintahkan umatnya ayyata'awwadzu, untuk meminta perlindungan diri kepada Allah. Fi kulli salat, dari Dajjal, fi kulli salat, pada setiap kali sholat. Kalau antum tasyahud akhir, maka antum diperintahkan oleh Nabi untuk berlindung diri dari empat perkara. Idza faraha ahadukum min at-tasyahudil akhir. Apabila kalian selesai membaca tasyahud akhir, bersolawat, maka falyasta'id billah min arba'. Mohonlah perlindungan kepada Allah dari empat hal. Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam. Ya Allah, saya mohon dijaga dari adabnya jahannam. Wa min adabil qabr. Yang kedua, dari siksa kubur. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnahnya hidup dan mati. Tayyib. Dan yang keempat apa? Wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Saya mohon dijaga ya Allah dari jahatnya, jeleknya fitnah masih ad-dajjal. Demikian hadis yang sahih. Hadis yang sahih yang datang dari beliau, na'am, menunjukkan dajjal itu ada. Maka kita disuruh berlindung diri menunjukkan ada. Tidak mungkin Nabi menyuruh berlindung diri dari sesuatu yang tidak ada. Mustahil secara akidah. Jadi kata Syekh, kalau sudah seperti ini, walakin hawala, namun sungguh telah berusaha ba'dunas sebagian orang. Orang yang mana? Kata Syekh, ya sebagian orang yang ingkarihi, berusaha meragu-ragukan, bahkan mengingkari munculnya Dajjal. Apa iya ada Dajjal? Itu cuma kisah saja. Cuma nakut-nakutin saja. Ini orang berusaha. Seperti tadi contohnya Syekh Albani mengatakan, di antara yang masyhur adalah kata beliau, wa min ashhur, di antara yang masyhur berusaha seperti ini adalah Muhammad Abdu. Allah yahdi. Dan beliau menyebutkan dalam tulisannya dan terbaca, bisa dibaca dalam risalahnya. Ini barakallahu fikum, semoga apa yang kita baca bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Dan sebagai pengumuman, daroh ilmiah insyaallah pada hari Ahad di Masjid Agung Nur Sulaiman bersama Ustaz Mukhtar, dan di Belik Masjid Waliden bersama Ustaz Afifuddin hari Sabtu insyaallah. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.